Ini hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-72, kita tetap semangat. Tali kasih persatuan persaudaraan tetap kita jaga selalu. Bersama dengan Nyumpalapa, Merdeka! SNP Indonesia yang selalu bahagia! Pasukan goyang.